إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب تفضل يا موجة نعم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul. Kita telah sampai ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية di sini telah disebutkan oleh Syekh apa itu makna dari al-hanifiyah, yaitu millah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-hanifiyah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ai al-millatul ma'ila 'anil syirk, satu ajaran berpaling dari kesyirikan. Al-mubayyinatu 'ala al-ikhlasi lillahi 'azza wa jalla. Dan menegaskan dan menjelaskan untuk beribadah atau menegaskan untuk ikhlas lillahi 'azza wa jalla. Ini makna dari Al-Hanifiyah. Millah itu artinya tariqah, jalan. Ad-dini, tariqatuddin, jalan dalam beragama. Alladhi yasiru alaihi salatu wassalam, yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Al-Hanifiyah adalah sebuah sikap berlepas diri dari kesyirikan, menghindarkan diri dari kesyirikan, dan sebaliknya menjalankan ibadah, bertaqarrub kepada Allah, ikhlas lillahi azza wa jal. Dan ini merupakan jalan yang ditempuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah satu-satunya dengan mengikhlaskan bagi Allah semata agama tersebut. Ini arti dari Al-Hanifiyah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dalam surat Al-Bayyinah Allah tegaskan, dan tidaklah aku diperintah, kata Rasul sallallahu, atau kalian diperintah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dengan mengikhlaskan bagi Allah agama ini, hunafa, ya, dengan sikap hanif, yaitu ikhlas lillahi azza wa jalla, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, Al-ikhlas itu sendiri artinya adalah secara bahasa itu bersih. Yang dimaksud di sini adalah seorang beribadah kepada Allah semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, wal wusul ila dari karamatihi, dan agar dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri yang mulia. Dengan apa? Bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairahu la malakan muqarraban wala nabiyyan mursala, yaitu dengan seorang beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak beribadah kepada Allah dengan yang selainnya, baik itu kepada para malaikat yang dekat ataupun kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada nabi yang diutus, itu apa maksudnya? Apakah seorang meminta kepada malaikat, ya malaikat beri kami rezeki, ya malaikat hidupkan kami atau hidupkan saudaraku, ya, ya malaikat lindungi aku, apakah demikian? Ya itu bagian dari beribadah. Ya. Juga yang termasuk beribadah kepada para malaikat dan juga beribadah kepada para nabi, baik itu malaikat tertentu atau khusus yang disebutkan secara khusus, ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, ya, ataukah nabi secara khusus yang disebutkan mungkin ulul azmi minar rusul, dari kalangan ulul azmi, ya, atau secara khusus Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana bentuk ibadahnya yang juga termasuk ibadah kepada para atau kepada mereka adalah ketika seorang menjadikan malaikat dan para rasul tadi sebagai perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita pelajari dalam kitab Qawaidul Arba, ya, bahwasanya barakallahu fikum, mereka pada hakikatnya tidak beribadah kepada berhala-berhala itu sendiri, tidak meminta kepada mereka, tapi yang dijadikan oleh mereka sebagai alasan adalah mereka ini, ya, mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang mereka ucapkan, doa yang mereka lantunkan, ya, taqarrub yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia hadapkan kepada para malaikat tadi, kepada para nabi tadi, atau kepada para wali atau orang-orang soleh menurut anggapan mereka, hal tersebut semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan semuanya itu wasilah, perantara untuk dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat Az-Zumar, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasannya agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama yang khalis, bersih, ya, tidak tercampur di dalamnya berbagai macam bentuk kesyirikan, tandingan-tandingan dan sekutu. Allah tidak rela untuk disekutukan, Allah tidak rela untuk dijadikan tandingan baginya. Allah Jalla wa'ala Ahad, Allah itu satu. Allah Jalla wa'ala As-Samad, Allah lah yang maha atau yang tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak atau tidak melahirkan anak, dan juga dia tidak dilahirkan. Wa lam yakullahu kufuwan Ahad, tidak ada yang setara atau semisal dengan Allah satupun. Tidak ada. Baik dengan kemampuannya, tidak ada. Apakah dia beranggapan atau sebagai apa tadi? Perantara tadi. Tidak ada. Sehingga Allah menyatakan di dalam ayat surat Az-Zumar ini tadi, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dan orang-orang yang telah menjadikan wali-wali selain Allah, ya, mereka yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali-walinya, sebagai penolong-penolongnya. Maksudnya apa itu sebagai penolong-penolongnya? Yaitu dia jadikan sebagai perantara. Ketika mereka dikatakan atau dikatakan kepada mereka, kenapa kamu beribadah kepadanya? Apa kata Allah? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Allah abadikan ucapan-ucapan mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak meminta kepada Jibril, kami tidak meminta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak meminta kepada Latta, Uzza dan yang lainnya. Kami tidak meminta kepada Syekh Fulan yang meninggal ini, tidak. Hanyalah kami ingin, ya, agar kami ini didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadikan mereka itu sebagai wasilah. Ini yang dimaksud dengan apa? Yang dijelaskan tadi, beribadah kepada mereka dengan menjadikan mereka sebagai perantara, ya. Baik itu dari kalangan para malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula kepada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Ahmad bin Abdul Wahhab menyatakan, wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan itulah, dengan tauhid, dengan al-hanifiyah ini tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umat manusia, dan Allah menciptakan mereka karenanya. Karena apa? Karena tauhid. Allah menciptakan mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ya, kebiasaan dan adat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidaklah menyebutkan satu pernyataan melainkan di situ dibarengi dengan dalil. Ya. Ini ciri dari Ahlus Sunnah. Ciri dari Salafiyin. Ya, orang-orang yang mengikuti jejak generasi para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, mereka tidak gegabah. Apa itu? Ya, berdalil terlebih dahulu baru kemudian beramal. Berilmu terlebih dahulu baru kemudian berkata dan beramal, itu adalah ciri khas Ahlus Sunnah. Bukan beramal terlebih dahulu baru mencari dalil. Ya. Karena hukum asal ibadah itu adalah terlarang. Al aslu fil ibadah al man'u. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sehingga kita beramal sekarang ini, sholatnya, puasa kita, sodakohnya atau yang lainnya, dari ibadah-ibadah yang wajib, ini karena ada dalil yang memerintahkannya. Maka seorang dilarang untuk beribadah dengan perasaannya. Beribadah karena kemauan sendirinya. Dengan tata cara yang dia maukan. Tidak boleh. Karena ibadah itu sikap apa sifatnya? Tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Sudah paten, sudah baku. Sudah ada aturannya. Sehingga kita tidak perlu repot-repot cari aturan-aturan ibadah tersendiri. Sudah ada aturannya. Ketika sholat, ya, barakallahu fikum, dikatakan oleh Rasul, idza uqimatish shalah, ya, fal yukabbir, hendaknya engkau bertakbir. Ini aturannya sudah. Jadi kalau ingin sholat, ya, tentunya dengan niat, namal amalu bin niat, wa inna malikul imri'in mana, kemudian langsung bertakbir. Ya. Gak boleh seorang kemudian mengadakan tata cara kaifiyah sholat tersendiri. Sholat ya, versi orang Indonesia. Kalau dia mau menghadap kiblat, jalan dulu ke arah timur 3 kali kemudian balik. Gak boleh. Atau kalau dia sholat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia membaca ayat kursi, surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil Falaq, Qul A'udzu birabbin Nas, kemudian selawat 3 kali, kemudian selawat Ibrahimiyah 6 kali misalnya. Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak dicontohkan dan tidak ditetapkan oleh syariat. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Tapi ini kan baik. Nah, kalau ada pertanyaan, tapi ini kan baik. Siapa yang mengingkari ayat kursi? Ayat kursi adalah salah satu ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Siapa yang mengingkari surat Mu'awwidzatain, Qul a'udhu birabbin nas, Qul a'udhu birabbil falak. Siapa yang mengingkari Qul wallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Yang dikatakan oleh Nabi SAW sepertiga Al-Quran. Iya, kita gak mengingkari itu. Tapi kita mengingkari apa? Ketika ayat-ayat tadi, selawat-selawat tadi dijadikan sebagai rangkaian ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan ibadah dalam keadaan kami tidak pernah mengamalkannya, tidak pernah mengajarkannya, maka amalan itu tertolak. Jika ada yang beranggapan ini kan baik, ayat kursi, maka di situ dinyatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas, guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasannya itu adalah bentuk khianah. Ya. Adalah bentuk tuduhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah berkhianat terhadap syariat ini. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan alaihi salatu wassalam khana risalah. Barang siapa yang membuat-buat amalan-amalan, ya, lalu dia menganggap amalan yang dibuatnya itu baik dalam keadaan kami tidak menyontohkannya, maka dia telah menuduh bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah agama ini. Ada aturan agama yang baik yang belum dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah telah menyempurnakan agama ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, maka al-ikhlas adalah seorang memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata dan mengharapkan balasan dari Allah jalla wa ala semata. Lalu asy-syekh menyebutkan dalil, karena tidaklah Allah jalla wa ala menciptakan seluruh umat manusia kecuali karena ini, untuk tujuan bertauhid kepada Allah. Bukan dia diciptakan oleh Allah untuk menikmati, ya, nikmat-nikmat yang ada di muka bumi ini saja. Ya. Hidup untuk ibadah. Ya. Barakallahu fikum. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk apa? Makan. Makan untuk kita bisa bertahan hidup agar terus menjalankan ibadah kepada Allah. Bukan hidup ini dihabiskan untuk cari makanan. Maka asy-syekh menyatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun. Apa itu arti liya'budun? Untuk beribadah kepadaku. Disebutkan atau ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa setiap kata ibadah di dalam Al-Qur'an, ya, setiap kata ibadah di dalam Al-Qur'an itu maknanya wahidu, ya, mentauhidkan Allah. Sehingga disebutkan di sini, wa makna ya'buduni yuwahhiduni. Adapun makna ya'budun, beribadah kepadaku adalah mentauhidkan Allah. Setiap kata-kata ibadah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, perintah pertama kali yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum. Ya, kata-kata ubudu ini maknanya adalah tauhidkanlah Rabb kalian. Jadi, perintah pertama di dalam Al-Qur'an kalau antum lihat, tidak ada dari awal ayat Al-Qur'an itu, enggak ada perintah di situ. Sampai nanti ayat ke-21 baru di situ ada fi'il amr. U'budu. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Artinya, tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah. Liya'budun ay al-ibadah. Beribadah secara bahasa, ibadah itu at-tadhallul wal khudu'. At-tadhallul wal khudu' itu secara bahasa. Apa itu? Secara bahasanya ibadah itu merendahkan diri dan menghinakan diri. Adapun secara istilah, arti secara istilah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Apa itu maknanya? Ismun, satu nama, jami'un, yang mencakup, likulli ma yuhibbuhu Allah, setiap apa yang dicintai oleh Allah, wa yardah, dan diridhai. Satu nama yang mencakup setiap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa ucapan, perbuatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu arti ibadah. Sehingga ada apa? Ada batasan di situ. Ibadah itu apa sih? Perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sehingga ketika kita mengamalkan sebuah amalan dan itu kita yakini ibadah, maka kita tanyakan kepada diri kita, ya, apakah Allah cinta kepada ibadah yang kita lakukan? Ya, Allah cinta. Buktinya apa? Pokoknya cinta, enggak bisa. Harus ada dalil. Oh iya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Misalnya, Allah menyebutkan perintah agar kita menjalankan sholat. Sholat adalah perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Apa dalilnya? Allah sebutkan, ya, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dan mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Salat. Perkara yang diperintahkan oleh Allah adalah perkara yang dicintai dan diridhoi. Tidaklah Allah memerintahkan satu perkara tertentu kecuali perkara itu dicintai dan diridhoi. Enggak ada Allah memerintahkan perkara yang jelek, itu enggak ada. Ini arti ibadah secara syariat. Ikhwani fid din, azana Allah wa iyyakum. Kita lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ingin memberikan kepada kita sebuah wawasan tentang pentingnya bertauhid dan bahayanya kesyirikan. Sifat yang mulia ada pada diri Syekh rahimahullah, sikap sayang terhadap umat ini. Sangat menyayangi umat ini agar umat ini tidak terjatuh dalam kesyirikan. Dosa yang sangat besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika seorang meninggal, dia belum bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi tidaklah jalan kebaikan itu melainkan syaitan ada di hadapannya. Ya. Inna ashaddal bala al-anbiya thummal amsal fal amsal. Bala, ujian, cobaan yang paling berat itu diterima oleh para nabi. Kenapa? Para nabi mendakwahkan tauhid. Kemudian orang yang semisalnya, orang yang mencoba untuk mencontoh para nabi tadi, itu berat cobaan. Ya. Kezaliman, ya, tuduhan. Ya, tuduhan yang zalim ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan istilah Wahhabi. Istilah Wahhabi, dan sudah ana jelaskan siapa Wahhabi yang dimaksud itu. Ya. Yang dimaksud adalah siapa? Abdul Wahhab bin Rustum, seorang teroris. Ya. Seorang yang berpemahaman atau berkeyakinan Khawarij ekstrim. Jarak dia hidup, ya, masa Abdul Wahab bin Rusub dengan jaraknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kurang lebih 200 tahun. Cuma ada kemiripan nama Wahab di belakangnya itu. Barakallahu. Sehingga sekarang istilah Wahhabiyah itu disematkan kepada orang-orang yang bertauhid, orang yang menjalankan sunnah, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, orang yang menerapkan syariat Islam pada dirinya, pada keluarganya, itu disebut Wahhabi. Paham tuh? Kalau seorang yang anarkis, sering demo, ya, merusak sana, merusak sini, membakar bendera dan yang lainnya, itu aswaja. Paham tuh? Paham tuh ya, Pak? Apa aswaja? Aslunawan jamaah. Tuduhan-tuduhan yang zalim. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, makna ayat ini secara global. Makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata beliau, annallaha ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insan wal jin illa li'ibadatih. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya Allah jalla wa ala tidaklah menciptakan manusia dan juga jin. Manusia dan juga jin, dua makhluk yang dibebankan oleh Allah syariat. Jadi kondisi jin itu juga sama seperti manusia. Ada yang nakal, ada yang soleh. Sama. Ya. Ada yang beriman, ada yang kafir. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Fahiya bayanun lil hikmah fi khalqihim. Maka ayat ini sebagai penjelas hikmah, tujuan diciptakannya mereka. Jadi kalau ditanya, tujuan kamu diciptakan oleh Allah apa? Agar ingin agar kita hidup sukses, berhasil. Salah jawaban itu. Untuk beribadah kepada Allah, dalilnya adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kalamullah. Apa yang dimaukan oleh Allah itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan ibadah atau tujuan hidup ini. Falam yurid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha minal i'anati lahum birizqi wal in'am. Allah jalla wa ala tidak menginginkan dari mereka, dari manusia dan jin tadi, segala apa yang diinginkan oleh seorang tuan, sadah, dari budak-budaknya, ya, dari hamba sahayanya. Apa berupa apa? Al-i'anah lahum birrizqi wal it'am. Agar mereka ini, budak-budak tadi ini, ya, di sini banyak budak-budak di sini, ya, di Palembang, Jawa gak ada budak. Di sini banyak budak. Budak siapa itu? Nah, diinginkan dari budak-budak tersebut apa? Bantuan bagi mereka untuk apa? Mencari rezeki dan makan. Ya. Wa innama aradal maslahah lahum, dan hanyalah Allah jalla wa ala menginginkan kemaslahatan untuk jin dan manusia. Maslahah dalam rangka apa? Ketika manusia dan jin tadi beribadah kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, mengikuti tujuan dari penciptaan untuk mereka tadi, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam jannah dan Allah hindarkan mereka dari neraka. Demi kemaslahatan mereka. Maka dari itu disebutkan setelah ayat ini dalam surat Adz-Dzariyat, setelah Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki-rizki mereka. Dan aku tidak menginginkan dari mereka apa? Ayyutimuni, agar mereka memberi makan aku. Artinya di sini Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kita diperintahkan untuk beribadah bukan berarti Allah butuh terhadap ibadah kita, bukan. Tapi semuanya itu adalah untuk kemaslahatan ini tadi, jin dan manusia tadi, dua makhluk ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, maka dari itu ma yustafadu minal ayah, katakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, yaitu apa yang bisa diambil faedah dari ayat ini adalah, yang pertama, wajibnya ifradullah bil ibadah ala jami'i tsaqalain, kewajiban untuk mentauhidkan Allah terhadap seluruh tsaqalain, jin dan manusia. Di sini ada kewajiban untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, bayanul hikmah min khalqil jinni wal ins. Penjelasan tentang hikmah, tujuan utama, tujuan atau puncak tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Sehingga ini yang harus kita tanamkan pada diri kita dan keluarga kita. Ibadah, ibadah, ibadah. Barakallahu fiikum. Annal khaliq huwa alladhi yastahiqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Bahwasannya pencipta, yaitu Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kita semuanya, menciptakan jin, dan menciptakan alam semesta, dialah yang berhak untuk diberikan ibadah kepadanya. Bukan yang selainnya. Bukan malaikat, bukan nabi, bukan. Kenapa? Karena mereka bukan menciptakan kita atau tidak menciptakan kita. Yang menciptakan kita adalah Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita satu-satunya beribadah kepada Allah. Apa kita enggak boleh sih ya, menjadikan perantara mereka-mereka ini? Mereka ini orang soleh, malaikat ini tidak pernah berbuat dosa, para nabi pun juga maksum mereka. Kami, adapun kita semuanya ini adalah makhluk yang kotor, penuh dosa. Bagaimana mungkin kita akan diterima doa kita? Nah, ini main perasaan ini sudah. Ya. Barakallahu. Padahal Allah Jalla wa'ala menyatakan dengan tegas di dalam Al-Quran, Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, ya, niscaya aku akan jawab langsung kepadaku. Gak berdoalah kalian pada malaikatku, pada nabiku, langsung berdoalah kalian kepadaku. Barakallahu fiikum. Ikhwani fiddin azzana Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, fa fi hadza raddun ala ubbadil asnam. Dalam hal ini ada bantahan bagi para penyembah-penyembah berhala. Penyembah-penyembah berhala. Faidah yang keempat, bayanu hinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Penjelasan maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluknya dan sangat butuhnya makhluk ini kepadanya. Li'annahu wal khaliq, karena Allah lah zat yang menciptakan. Wahum makhlukun, adapun jin dan manusia adalah yang diciptakan. Sehingga kita ini sangat butuh kepada Allah. Bukan Allah butuh kita. Tapi kadang-kadang manusia itu memang sombong. Apa itu definisi sombong? Dijelaskan oleh Rasul, al-kibru baqarul haqti wa ghamtun nas. Sombong itu adalah seorang yang menolak kebenaran, ya, dan meremehkan manusia. Dua sifat yang gak bisa lepas dari orang-orang sombong. Kadang ketika dinasehati dengan ayat-ayat, dengan ini ditolak. Barakallahu fikum. Dia merasa dia sombong, mungkin dia punya sesuatu yang dia banggakan. Kekayaan bisa jadi alat sebagai kesombongan. Ya. Nah, jabatan dia bisa jadi. Barakallahu fikum. Kalau dia menyadari bahwasannya manusia itu makhluk yang lemah, tidak ada apa-apanya. Dibanding malaikat saja jauh, ya, sangat jauh dengan kebesaran zat malaikat. Jasadnya aja sudah sangat besar. Manusia tidak tahu berapa ukurannya. Disebutkan Jibril alaihissalam dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah an Aisyah radhiyallahu an, kata Nabi alaihissalatu wassalam, fa innahu Jibril lahu sittu mi'ah minat janah. Wa kullu janahin syaddal ufuq. Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu menutupi ufuk. Ufuk itu sejauh mata kita memandang, tertutup dengan satu sayap Jibril. 600 sayap. Ya. Manusia seberapanya? Berapa manusia? Ya. Kecil, semut. Lebih kecil dari itu. Barakallahu fiik. Semut aja masih bisa melihat langit dan itu, ya. Maka manusia tidak pantas untuk sombong. Yang kelima, itsbatul hikmah fi af'alillah subhanahu wa ta'ala. Penetapan adanya hikmah, tujuan. Adanya tujuan dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara penciptaan Allah itu ada tujuannya. Bagaimana kita tahu tujuannya? Buka Al-Quran. Di situ ada. Ternyata kita diciptakan tujuannya untuk ibadah. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga Maha Suci Allah, ketika Allah menciptakan satu perkara tertentu atau satu makhluk, itu tanpa ada sebuah tujuan. Tidak. Pasti ada tujuannya. Maka dari itu Allah Jalla wa'ala mengatakan atau berfirman di dalam Al-Quran, ayah sabul insan ayyut rokasuda. Apakah manusia itu menyangka dan mengira dia diciptakan begitu saja tanpa ada sebuah tujuan? Hah? Tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum. Kemudian Syekh Ahmad bin Abdul Wahab rahimahullah menyatakan, wa a'zamu ma amarallahu bihi. Ini agak panjang matanya. Insyaallah mudah hafal. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan perkara yang paling agung yang Allah perintahkan dengannya adalah bertauhid kepada Allah. Apa itu makna tauhid? Ya. Jelaskan oleh Syekh, wa huwa ifradullah bil ibadah. Mentauhidkan Allah itu menjadikan Allah itu satu. Ya. Berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Apa itu wahada yuwahidu tauhidan? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ja'lu syai' wahid, menjadikan sesuatu itu satu. Ya. Menjadikan sesuatu itu satu. Itu artinya tauhid. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah ba'dal isya kita akan rapat untuk terakhir kalinya. Sebelum kita melaksanakan acara kajian Islam ini ya. Yang insyaallah akan kita laksanakan pada tanggal 23, 24 dan 25. Ya, 23 di Muara Enim atau di apa? Karang Makmur Muara Enim, dan 24, 25 di kota Palembang, insyaallah taala. Maka pada Isya kita duduk untuk membicarakan masalah seputar teknis, baik publikasi maupun kerja atau kinerja panitia kajian Islam ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.